Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الدين رحمني الله وإياكم. Qala muallif rahimahullah, qala haddatsana Muhammad ibn Sallam, qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Warrad katibul Mughirah ibni Syu'bah qala kataba Muawiyah ila al Mughirah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata kepadaku Muhammad bin Salam dan telah mengabarkan kepadaku Jarir dari Abdul Malik bin Umair dari Warrad sekretaris Mughirah bin Syu'bah, dia berkata bahwa Muawiyah menuliskan ataupun mengirim surat kepada Mughirah yang isinya tuliskan untukku apa saja yang pernah kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, dia berkata, qala Warrad, berkata Warrad, fa amla alayya, lantas al-Mughirah mengimlakkan kepadaku, meniktikan kepadaku, wa katabtu biyadi, dan aku tulis dengan tanganku, inni sami'tuhu yanha, sesungguhnya aku pernah mendengar beliau melarang an kathratis su'al, terlalu banyak bertanya, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta, wa angkil wa qal, dan katanya-katanya. Inilah isi surat Mughirah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Di mana ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Muawiyah bin Abi Sufyan yang sengaja memintanya kepada Al-Mughirah dan yang menuliskannya yaitu Warrad. Warrad adalah sekretaris Al-Mughirah. Ini menunjukkan bahwa betapa para sahabat itu sangat antusias sekali untuk mendapatkan ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagaimanapun Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau tidaklah seterusnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada waktu-waktu yang beliau tidak bersama Rasulullah. Berarti ada ucapan ataupun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat yang lain tapi tak didengar oleh Muawiyah. Dan kali ini Muawiyah bin Abi Sufyan meminta Mughirah supaya menuliskan apa yang pernah didengar oleh Mughirah yang tidak didengar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Demikian juga Muawiyah bin Abi Sufyan pernah menuliskan surat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Isinya sama, yaitu minta tolong supaya menuliskan hadis-hadis yang pernah didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya terutama hadis-hadis di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Aisyah di rumah. Makanya kalau kita lihat perkara-perkara internal rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, banyak diriwayatkan oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga bahwasanya memang demikianlah kehidupan para sahabat yang memang sangat antusias terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab sebagai sahabat senior juga pernah bergantian dengan sahabat yang lain ya untuk menghadiri majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada hadis majelis beliau yang tidak diketahui hadis yang sedang beliau sabdakan. Bergantian, terkadang Umar, terkadang temannya tersebut. Ketika Umar yang datang, maka dia yang menceritakan apa yang telah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sebaliknya. Ikhwati fillah rahimanillahi wa iyyakum. Di dalam isi surat tersebut, Mughirah mengatakan, "Naha sami'tuhu yanha an katsratis su'al." Aku mendengar beliau melarang katsratis su'al, banyak bertanya. Satu, idha'atil mal, menyia-nyiakan harta, wa ankil wa qal, dan dari katanya-katanya. Baik, sekarang pertama yaitu wa ankatsratis su'al. Ikhwatiddin, dalam bahasa Arab, su'al itu bisa artinya bertanya, bisa artinya meminta. Ya. Makanya kalau orang pengemis dikatakan yas'alun nas, mereka meminta, meminta kepada manusia, meminta sedekah. Bisa juga su'al itu bertanya. Seperti kalau antum bertanya pada seorang yang tentang perkara yang antum tak ketahui, itu bertanya. Jadi su'al bermakna dua dalam bahasa Indonesia. Artinya bertanya atau meminta, ya meminta sedekah atau minta-minta. Taib, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Apabila kita artikan bahwasanya angkatatis su'al yaitu meminta-minta, tentunya ini perkara yang memang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya. Kita itu dilarang untuk meminta-minta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah seorang sahabat ketika dia mau meninggal, dia menginfakkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik ketimbang kamu tinggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta. Dalam keadaan meminta-minta. Makanya sebenarnya tidak ada kamus meminta-minta dalam Islam. Tidak ada konsep meminta-minta, mengemis dalam Islam. Dalam Islam kita dianjurkan, bahkan ditekankan untuk berusaha. Sungguh salah seorang kalian pergi ke gunung, membawa talinya, lantas dia mengumpulkan kayu bakar, lantas sebahagian dia jual dan sebahagian dia sedekah, dia makan, hasilnya sebagian dia makan, sebagian dia sedekahkan, itu lebih baik ketimbang dia meminta-minta. Khofiddin, ketika penduduk Yaman pergi melaksanakan ibadah haji, di mana mereka pergi melaksanakan ibadah haji tanpa membawa bekal. Tanpa membawa bekal. Ketika ditanya kenapa enggak bawa bekal, mereka berharap nanti akan diberi oleh kaum muslimin semasa di Mekah. Lantas si Khofiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat supaya mereka itu berbekal, wa tazawwadu, dan berbekallah, fa inna khairaz zadi taqwa, dan sungguhnya sebaik-baik bekal adalah orang yang bertakwa. Makanya orang yang bertakwa adalah orang yang menyiapkan bekalnya dunia dan akhirat. Kalau dia hanya memperhatikan bekalnya akhirat tanpa mempedulikan bekalnya di dunia, ini berarti orang yang belum dikategorikan bertakwa. Makanya Allah katakan, wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan akhirat, tapi jangan lupa urusan duniamu, karena kita adalah manusia. Manusia adalah yang hidup di dunia, kita juga perlu dunia. Tapi perlu ditekankan, wal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya akhirat itu lebih utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu apabila terpaksa kita harus memilih antara dunia dan akhirat, maka kita pilih akhirat. Karena akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal ketimbang dunia. Tetapi sedapat mungkin kita mendapatkan dunia dan akhirat juga yang lebih baik. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini mana pertama ikhwatiddin, yaitu dilarang kita itu meminta-minta. Makanya para sahabat ikhwatiddin dikenal dengan orang yang tidak meminta-minta. Yahsabuhumul jahilu aghnia minat ta'affuf. Sehingga orang-orang jahil mengira mereka itu adalah orang berkecukupan. Minat ta'affuf. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak meminta-minta. Itulah para sahabat. Mereka tidak meminta-minta. Oleh karena itu Allah menyebutkan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya zakat itu untuk orang fakir dan orang miskin. Apa beda antara orang fakir dan orang miskin? Mengapa fakir lebih dahulu diutamakan? Fakir adalah mereka yang tidak memiliki bekal kecuali untuk hari tersebut, tidak ada hari esok, ya, dan mereka tak meminta-minta. Sementara miskin yaitu mereka yang meminta-minta. Ini khabiddin. Nah, Rasulullah an katsatis sual. Rasulullah SAW bertanya, melarang banyak meminta-minta. Berarti khabiddin, kalaupun ada satu hal yang memang darurat atau keperluan kita, artinya boleh kita meminta. Tapi tidak menjadi sebuah kebiasaan. Satu hal yang tidak bisa dibiasakan. Harus untuk hal-hal yang sangat penting memang tidak bisa lagi kita mengerjakannya, maka silahkan kita meminta. Kemudian, as-su'al dalam makna, su'al dalam makna bertanya. Rasulullah melarang terlalu banyak bertanya. Apa ini maksud dengan terlalu banyak bertanya, ikhwatiddin? Para ulama memberikan beberapa pentafsiran larangan terlalu banyak bertanya. Pertama, ikhwatiddin, su'alu ulama fil masail al-awisah la tanfa'ul muslimin. Bertanya kepada seorang ulama, bertanya hal-hal yang tak penting. Ya. Bertanya hal-hal yang tak penting. Tak penting dunianya dan tak penting juga untuk akhiratnya. Misalnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh pertanyaan tak penting? Belum. Berapa skor tadi malam? Pertanyaan tak penting. Ustaz tanya, kemarin setan merah lawan apa? Berapa skornya Ustaz? Tuh suruh keluar aja dari majelis. Gak penting ikhwatiddin. Kenapa ikhwatiddin? Jahluhu la yadur wa ilmuhu la yanfa. Kita gak tahu, gak akan membahayakan kehidupan kita. Kita paham, kita tahu, tidak akan bermanfaat. Itu ikhwatiddin. Ini termasuk pertanyaan yang tidak ada manfaat sama sekali. Ya, tidak ada manfaat sama sekali. Karena apa? Tidak ada manfaat untuk dunia dan tidak ada manfaat untuk akhirat. Cobalah ketika antum mengetahui berapa skor tadi malam misalnya. Pertandingan sepak bola World Cup misalnya. Apa faedahnya? Gaji antum gak naik? Juga antum gak semakin kenyang? Gak tahu juga gak masalah. Tapi kadang-kadang karena sejawatnya memang orang-orang candu bola, rasanya kalau gak tahu skor tadi malam, apa kata dunia? Itu ikhwatiddin. Apalagi orang-orang yang memang pencandu sinetron. Mak-mak pencandu sinetron. Ketika bertemu, dia menceritakan yang mereka sama-sama lihat tadi malam. Kemarin hampir dapat. Akan tetapi, pas sama-sama lihat. Iya. Kemudian bercerita tentang itu di majelis mereka. Pantang tak top. Semua ingin menyebutkan apa yang telah mereka lihat. Ini ikhwatiddin, diskusi yang tak ada manfaat sama sekali. Kemarin anak mudanya, kemarin si fulannya gimana? Jadi enggak ketemu dengan mantan suaminya, begitu. Pancar sinetron. Ya, ini pertanyaan tak ada manfaat, apalagi tanya pada ustaz. Masya Allah. Kecuali ustaznya juga nengok. Ustaz sinetron berarti. Kemudian, ikhwatiddin, as-su'al an al-masail lati yanduruquha aw yastahil, atau dilarang bertanya tentang masalah-masalah yang jarang terjadi atau mungkin mustahil. Seperti ikhwatiddin, pertanyaan seandainya lah. Ini jarang ini. Seandainya saya pergi ke ruang angkasa mau sholat, tuh kiblatnya kemana? Misalnya begitu. Ini mungkin ya, mungkin. Misalnya antum jadi apa namanya, terima dapat kerjaan di NASA misalnya kan, sebagai cleaning service pesawat orang alik. Kan lumayan. Cleaning service pesawat orang alik. Ketika di sana kan mungkin. Tapi yang enggak mungkin itu, Ustaz, bagaimana seandainya lah ini Ka'bah pindah ke Bekasi misalnya. Ya, atau ke Padang Bola misalnya. Itu gimana kiblat kita, Ustaz? Kan bisa saja dipindah. Ini kan satu hal yang mustahil. Makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ikhwatiddin, itu pertanyaan yang langka dan tak penting. Ya, dan tak penting. Kemudian juga ikhwatiddin, pertanyaan tentang hal-hal yang belum terjadi. Ya, belum terjadi, Ustaz. Seandainya saya punya istri 4. Satu aja belum laku. Pertanyaan seandainya saya punya istri 4, Ustaz, bagaimana gini, bagaimana cara supaya sikap adil segala macam? Sudahlah, Dek, tenang saja. Tunggu laku dulu satu, begitu. Itu ikhwatiddin. Jadi enggak perlu dijawab. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya belum terjadi. Umar bin Khattab pernah ditanya dengan satu permasalahan. Kata Umar bin Khattab, tunggu dia terjadi. Apakah dia terjadi? Belum. Tunggu dia terjadi dulu, baru nanti kamu tanya. Itu ikhwatiddin. Ini termasuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Termasuk pertanyaan yang terlarang dalam Islam. Oleh karena itu ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathati su'alihim wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim." Biarkanlah aku, apa yang aku biarkan, apa yang aku tinggalkan, ya. Apa yang enggak aku sebut-sebut, udah biarkan saja, enggak usah ditanya-tanya. Karena rusaknya, hancurnya umat sebelumku, sebelum kalian, ada karena terlalu banyak bertanya. Ya, terlalu banyak bertanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan mereka selalu menyisihi para nabi mereka. Fama amartukum bihi fin syai fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan, laksanakan sesanggup kalian. Wa manahaitukum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang, maka berhentilah. Itu ikhwatiddin. Jadi tidak usah terlalu banyak bertanya. Apalagi yang terkait dalam Al-Quran. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan hal tersebut dalam Al-Quran, tidak menyebutkan rinciannya, berarti tak penting untuk dirinci. Seperti yang sering kita singgung, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi dan anjingnya. Allah tak sebut anjingnya itu jenis herder kah, jenis serigala kah, anjing pendek kah, panjang kah, gak disebutkan ikhwatiddin, tandanya gak perlu. Demikian juga, gak disebutkan warnanya hitam kah, kuning kah, putih kah, apakah lidahnya juga terjulur-julur kah, namanya anjing, ya yang anjing tapi saya anjing. Dan gak perlu ditanya-tanyakan seperti itu ikhwatiddin. Ya. Taib, Ashabul Kahfi mereka tinggal di gua selama 350 tahun. Gimana bentuk guanya, Ustaz? Itu berapa lebarnya dalamnya itu? 3x3 atau bagaimana? Terus ada ventilasinya enggak? Kok bisa mereka? Ya ilaha illallah. Ya ikhwatiddin. Jadi ini hal-hal yang enggak penting untuk ditanyakan. Kalau seandainya ikhwatiddin, itu penting untuk kita, pasti Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi rinciannya. Tapi kan enggak disebutkan rincian, tadinya enggak penting. Makanya enggak usah ditanya. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Banyak bertanya, pertanyaan bukanlah suatu hal yang enggak dibolehkan. Tentu boleh. Ya, pada prinsipnya kita sangat dianjurkan untuk bertanya, terutama untuk hal-hal yang kita enggak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah orang yang tahu ketika engkau tidak mengetahuinya. Ya, sesuai dengan orang yang ahli dikrinya. Kalau antum bertanya tentang besi, pergilah ke tukang las, pergilah ke tukang pandai besi. Jangan tanyakan kepada seorang ustad. Dia pasti gak akan tahu tentang masalah itu. Kalaupun tahu, paling sedikit saja, sekedarnya saja. Kalau antum mau bertanya masalah agama, tanyalah pada orang yang ahli dalam masalah agama. Jangan tanya kepada tukang lepat misalnya, ataupun tukang kue atau tukang jualan bakmi, gak akan ada di situ jawabannya. Jangan tanya kepada seorang dokter, jangan tanya kepada seorang ahli teknik, karena bukan bidangnya. Kalau ban bocor, tanyakan kepada mereka. Tapi kalau masalah agama, tanyakan kepada orang yang memang pendidikannya khusus untuk itu. Maka akan mendapatkan jawaban yang memang seharusnya. Bahkan ketika kita bertanya tentang masalah agama, tanyakan kepada yang ahlinya, bukan sekedar orang yang taat beragama. Tidak semua orang taat beragama itu, tidak semua orang yang taat ibadah, lantas dia ahli dalam masalah agama. Contohnya seperti seorang yang telah membunuh 99. Dia bertanya, saya mau bertanya ini, apakah ada di mana saya mau tempat bertanya? Lantas ditunjukkanlah dia pada seorang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah. Tapi sayangnya dia seorang yang bukan alim. Seorang ahli ibadah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari maksiat. Ketika mendengar ada seorang datang membunuh 99 kemudian taubat, itu langsung jigrak kepalanya. Kok tega-teganya kamu membunuh 99 orang lantas minta taubat? Begitu. Enggak masuk dalam pikirannya. Namanya juga dia tidak alim. Dia kalau orang pasaran mungkin ya sudah maklum, tapi ini orang yang ahli ibadah, jauh dari maksiat. Mendengar 99 orang telah dia bunuh, itu kan merinding dibuatnya. Makanya dia katakan, kamu mau taubat? Gak ada taubat bagi kamu. Akhirnya dia dibunuh oleh orang ini. Lantas dia pun bertanya kepada orang lain tentang masalah ini. Ditunjukkanlah kepada seorang alim. Itu Ikhwanuddin. Ya, dia mendapatkan penjawaban yang memang memuaskan, dan dia juga mendapatkan jawaban bagaimana solusinya supaya dia bisa menjadi lebih baik. Itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin antum pernah mendengar kisah seorang sahabat yang kepalanya luka berat, dan pada malam hari yang sangat dingin dia junub. Lantas dia bertanya kepada kawan-kawannya, apakah dia boleh bertayamum? Karena kalau dia mandi wajib, tentunya kepalanya harus dibasahkan. Sementara kepalanya luka berat. Ini bagaimana? Lantas si Khofiddin teman-temannya mengatakan, oh tidak bisa, kamu harus mandi. Walaupun kepalamu luka berat, kamu harus mandi. Karena ada air. Kalau tayamum, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau enggak ada air, baru boleh tayamum. Ini kita ada air, kata kawan-kawannya. Akhirnya sahabat tadi pun mandi. Setelah mandi, tak berapa lama kemudian dia pun meninggal dunia. Lantas kisah ini disebutkan, diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah marah. Apa kata beliau? Qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ala salu hina jahilu. Kenapa enggak bertanya ketika mereka enggak tahu? Ala inna syifa'al ay as-su'al. Ketahuilah bahwasanya obat bodoh itu bertanya. Obat kebodohan itu bertanya. Makanya Mujahid rahimahullah mengatakan, la yata'allamani al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan mendapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang mutakabbir. Orang yang takabur, orang yang pemalu, dia enggak tahu, enggak mau bertanya. Enggak mau bertanya. Dia mau sholat zuhur tapi lupa berapa sholat zuhur, berapa rakaat, karena baru sholat, baru tobat. Akhirnya udahlah, kan nanya sholat zuhur, kan orang nanya sholat zuhur berapa, ente masuk Islamnya kapan, kan begitu. Takut tanggapannya gimana begitu. Tapi malu bertanya. Akhirnya apa? Sepertinya kalau subuh 2, zuhur 3 ini. Begitu. Ijtihad sendiri akhirnya. Gara-gara apa? Gara-gara enggak mau bertanya. Itu Ikhwanuddin. Ya, makanya bertanya. Kemudian mutakabbir. Mutakabbirnya apa Ikhwanuddin? Merembahkan orang lain. Batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kenapa? Dia menganggap dirinya sudah hebat. Jadi enggak perlu bertanya. Jadi sehingga dia enggak tahu kalau dia sebenarnya tidak tahu. Makanya la yata'allamani al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan pernah mendapat ilmu seorang yang pemalu dan mutakabbir, sombong. Herannya kita masalah ilmu dia malu, kalau masalah makan dia staf terdepan untuk menjadi pejuang-pejuang makan. Jadi dalam masalah ini Khofiddin, satu hal yang sangat tidak dibenarkan dalam Islam. Makanya jangan malu. Ada seorang sahabiyah wanita bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya membersihkan darah haid?" Kata Rasulullah, "Ambil secari kain kemudian bersihkan." Kata sahabat, "Ya gimana membersihkan ya Rasulullah?" "Ya, bersihkan." "Ya gimana?" Dia kepinginnya Rasulullah menceritakan prakteknya dengan detail. Lantas ditarik oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Gini loh caranya." Begitu. Masa Rasulullah menceritakan detail, begini dibuka, gosok sana gosok sini. Ya. Ya, demikian ya Khofiddin. Kemudian ada seorang sahabiah lagi bertanya, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati al-ghuslu idza ihtalamat?" Apakah seorang wanita ada mandi wajib kalau dia mandi mimpi basah? Pertanyaan ini Khofiddin ditanyakan seorang wanita di hadapan jamaah. Wanita-wanita yang lain mendengar menutup wajahnya, malu dengan pertanyaan ini. Masa wanita ada mandi junub? Mimpi basah? Biasanya laki-laki. Kata Rasul, "Iya." Ya. Kemudian apa kata Rasul? "Rahimallah Nisa al-Ansari." Allah merahmati wanita-wanita Ansari. La yamna'hunnal haya ayatafaqahna fiddin. Dimana rasa malu tidak membuat mereka, tidak menghalangi mereka untuk memahami agamanya. Demikian ikhwatiddin. Jadi prinsip dasar dalam Islam kita, ikhwatiddin, dalam agama kita, itu bertanya. Was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, tapi tetap dalam koridor-koridor yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian ikhwatiddin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan bahwasanya lil ilmi sittu maratib. Ilmu itu ada 6 martabat. Awwaluha husnus su'al. Yang pertama yaitu bagus dalam bertanya. Ya. Jadi Khofiddin, baik pertanyaan langsung maupun tulisan itu menunjukkan adab seseorang. Ya. Menunjukkan adab seseorang. Makanya kalau seorang ditanya dengan adab yang bagus dan memang betul-betul sebuah pertanyaan, itu yang ditanya akan dengan senang hati dia akan menjawabnya. Ya. Terkadang orang ustaz mau nanya, dia begini begini begini, kata Pak Ustaz, "Coba ulang lagi." Gak ngerti saya pertanyaan antum. Itu berarti kurang pandai dalam bertanya. Kemudian ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Berkata Maimun bin Mihran, "Husnul mas'alah nisful fiqh." Bagus dalam bertanya merupakan setengah ilmu. Bagus dalam bertanya merupakan setengah fikih, nisful fiqh, merupakan setengah dari gambaran fikih seseorang. Malik bin Anas, qala Malik bin Anas, "Ja Ibnu Ijlan ila Zaid bin Aslam fa sa'alahu an syai'in fa khallata alaih." Berkata Malik bin Anas bahwasanya Ibnu Ijlan datang kepada Zaid bin Aslam, seorang sahabat, dan dia bertanya tentang satu permasalahan, tapi pertanyaannya kacau, enggak jelas pertanyaannya. Fa qala Zaid, lantas Zaid bin Aslam berkata, "Idhab fa ta'allam kaifa tas'al tsumma ta'al fas'al." Kalau begitu pulanglah dulu, belajar kamu bertanya, setelah pandai bertanya, datang lagi dan silahkan tanya. Itu dia. Jadi kalau antum nanti tanya ustaz, gak pandai nanya, antum silahkan pulang dulu, Sabtu depan datang lagi, silahkan nanya. Gitu ya Khofiddin. Jadi ini merupakan salah satu, menunjukkan pertama adab seorang talabul ilmi, dan juga menunjukkan bagaimana fikih seseorang. Itulah ya Khofiddin, rahimanallah wa iyyakum. Baik, kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan, yaitu kastati soal. Jadi tadi ada 2, yaitu banyak meminta, kemudian banyak bertanya, artinya untuk hal-hal yang tidak dipenting, yang penting, atau bertanya tapi tidak memenuhi syarat-syarat pertanyaan. Tapi perlu ikhwatiddin kita ketahui, terkadang boleh kita bertanya dengan tujuan agar orang lain tahu, tapi bukan nyentil ya. Ya, bukan nyinggung orang. Misalnya dia lihat temannya di majelis. "Wih, datang dia. Kemarin dia ulang tahun." Gitu kan. "Tanya ustaz." Sampai nengok. "Apa hukumnya ulang tahun ustaz?" Jadi dia bertanyanya itu bukan ingin agar orang lain tahu, tapi ingin nyindir kawannya. kawannya merasa tersindir, saya ustaz, tanya lagi. Tanyanya nyindir kawan yang nanya tadi. Ah, kasihan tuh Pak Ustaz. Jadi bemper. Jadi Ikhwatiddin, ada yang seperti ini, ingat Ikhwatiddin. Enggak boleh kita bertanya dengan tujuan dengan niat ingin mempermalukan seseorang, ingin menyudutkan seseorang. Tetapi kita boleh bertanya dengan tujuan agar yang lain tahu sesuatu yang dia enggak tahu. Seperti Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jibril bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Setelah Rasulullah tak jawab, apa kata Jibril alaihissalam? Yaitu sadaqta, betul. Para sahabat yang berada di sekitar Rasulullah mengatakan fa'ajibana lahu, yas'alu yusaddiquhu. Kami merasa aneh, dia nanya, dia pula yang mengatakan benar. Lantas dia bertanya, Jibril bertanya tentang iman, lantas bertanya tentang masalah ihsan, lantas bertanya tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian pergilah Jibril alaihissalam. Ini sahabat enggak tahu kalau yang datang itu adalah Jibril. Falabisna maliya, maka kami pun tertegun. Setelah lama kemudian, tak lama kemudian Rasulullah tanya pada Umar, "Ya Umar, atadri mas manis sa'il?" Umar, tahu enggak kamu siapa yang nanya tadi? Allah wa Rasulullah alam. Allah Rasulullah yang tahu. Apa kata Rasulullah? Innahu Jibril. Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agama kalian. Jadi boleh ikhwatiddin. Ya. Jadi antum sudah tahu jawabannya. Misalnya, "Ustaz, apa hukumnya memperingati hari tahun baru Islam?" Antum sudah tahu, tapi ingin agar yang lain-lain juga tahu. Tapi ingat, niatnya sedikit beda aja ikhwatiddin. Ada seorang niatnya untuk mendiskreditkan orang, menyudutkan seorang, ada yang memang semata-mata ingin agar kaum muslimin yang lain tahu. Ada juga jenis ketiga, enggak sabar. Begitu baru buka pengajian, di situ pengajian wirid, langsungnya, "Ustaz, apa hukum wirid?" Nah, itu. Enggak sabar dia. Makanya kadang-kadang ada pengajian-pengajian baru tempat orang-orang umum, saya bilang pada ikhwah, antum enggak usah datang lah. Kadang-kadang mereka tidak sabar. Ya tidak sabar, maunya kalau bisa yang baru ngaji itu langsung sunnah total begitu. Enggak bisa seperti itu. Ya, yang sudah lama-lama ngaji kepinginnya ini agar mereka tahu dulu. Niatnya bagus, tetapi ikhwatiddin tidak tepat pada waktunya. Ya. Kadang-kadang saya jengkel juga sih dengan yang lama-lama ini. Udah jelas orangnya baru ngaji, nanyanya itu. Kan jengkel, kan enggak mungkin dikatakan bid'ah dhalalah, bubar pengajian. Bubar pengajian jadinya ikhwatiddin gara-gara pertanyaan. Mau kita gimana caranya? Mau enggak mau ya seperti dihias-hiasi sedikit lah gitu, enggak. Ah, itu sebenarnya ya enggak ada sih sunnahnya. Ah, begitu-begitulah jadinya ikhwatiddin. Dilembut-lembutkan. Padahal dalam hati, "Lah kok saya datang lagi kok ya?" Dalam hati begitu. Kenapa? Merusak majelis ikhwatiddin, ya. Merusak majelis. Enggak sama majelis yang baru kita buat tengah-tengah orang awam dengan yang di majelis yang sudah lama kita buat. Demikian ikhwatiddin. Jadi antum juga harus perhatikan, mohon diperhatikan. Kondisi seperti itu, ya, kondisi seperti itu. Itu pula ditanya, wirid. Yang pertama tanya wirid. Seolah-olah itu merupakan ma'rifatul awal, ma'rifatul Islam. Ma'rifatul yang pertama itu, ma'rifah wirid itu apa hukumnya? Kan banyak hal-hal lain yang penting untuk kita bahas. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi boleh kan? Ya, bertanya dengan maksud untuk agar jawaban tersebut bisa difahami oleh para hadirin yang tidak mengetahui jawabannya. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. An idaatil mal, dan menyia-nyiakan harta. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, menyia-nyiakan harta yang dimaksud yaitu istimaluhu fi ma la faidata fihi. Penggunaannya yang tidak ada faedah. Menggunakannya untuk yang tidak ada faedahnya. Apalagi sampai menggunakan untuk yang bermudarat. Ada juga yang mendefinisikan, yaitu menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi ikhwatiddin, itu dikatakan idaatil mal. Termasuk juga yang diharamkan, seperti berjudi, itu termasuk idaatil mal. menggunakan harta untuk hal-hal yang buat maksiat, itu termasuk idaatil mal. Dan untuk hal-hal yang tak penting, untuk perkara-perkara yang tak penting, seperti beli tiket 2 juta, 3 juta sampai 10 juta untuk apa? Untuk menyaksikan permainan bola misalnya. Di mana? Di mana itu? Di Belanda misalnya, apa di manalah begitu. Padahal kalau dia gunakan untuk umroh tentu lebih baik. Dia gunakan untuk apa namanya? Untuk menyantuni kaum muslimin, itu lebih baik. Dia gunakan untuk diinfakkan untuk buka puasa, lebih baik. Ya, ketimbang dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya Khofiddin, dilarang dalam Islam idaatul mal. Al-malu itu artinya harta. Kenapa dikatakan mal? Li'annal qalba yamilu ilaiha. Dikatakan mal, mala itu artinya cenderung. Karena hati manusia itu cenderung kepada harta. Maka dikatakan harta itu bahasa Arabnya al-malu. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Semua manusia bisa dipastikan cinta dengan harta. Kalau ada antum yang tidak cinta dengan harta, silahkan tunjuk tangan. Semua ikhwatiddin yang suka dengan harta. Wih, antum malaikat ya? Ya. Cinta di saat, tapi kan malu bilangnya. Gak usah malu. Memang itulah manusia. Ya, itulah manusia. Manusia itu tetap dia akan menyukai harta, cinta dengan harta. Dan itulah yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita. Kemudian di Khofiddin, Allah juga menyebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan engkau mencintai harta dengan kecintaan yang sangat bersangatan. Itulah manusia, sifat manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, wala tutusufa amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Janganlah engkau berikan harta kalian kepada orang-orang bodoh. Ya, kenapa ya Khofiddin? Karena kalau orang bodoh diberikan harta, dia akan menyia-nyiakan hartanya. Dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau mungkin dia foya-foyakan. Makanya Khofiddin, ketika kita punya harta, jangan berikan kepada orang yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Kemudian Khofiddin, Allah juga menyebutkan, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan menggunakan harta kalian, karena Allah enggak suka dengan yang berlebihan. Apa yang dimaksud dengan berlebihan ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum? Yang dimaksud dengan berlebihan adalah seorang yang menggunakan harta untuk hal yang sebenarnya berguna tapi melebihi dari kapasitasnya. Misalnya, dia beli tas branded. Berapa harga tasnya, Bu? Murah, hanya 250 juta, masyaallah. Itu talinya aja, Pak. Nanti talinya aja. Untuk apa tas demikian mahal? Ya. Untuk apa tas demikian mahal? Enggak ada gunanya ya Khofiddin. Memang kan ada yang murah, 500 ribu juga ada. Coba yang sekian ratus jutanya itu digunakan untuk misalnya membantu kaum muslimin di Rohingya, digunakan untuk pembangunan masjid, digunakan untuk madrasah, digunakan untuk fakir miskin kaum muslimin, kan banyak masih. Ya, tentu sangat bermanfaat ketimbang hanya beli tas sekitar sejuta. Tali pinggang berapa harganya? Hanya 20 juta. Tali pinggang untuk apa 20 juta? Pakai tali plastik juga bisa. Demikian, tapi bajunya dikeluarkan, kan enggak tahu. Itu Khofiddin rahimanillah wa iyyakum. Tapi terkadang kita itu prestise, mempertahankan prestise. Itu dia. Jadi jalannya supaya nampak orang tali pinggangnya. Tali pinggangnya aja tengok, Mang. 15 juta itu. Tengok tali sepatunya berapa itu? Tali sepatunya aja masih. Enemy kan Khofiddin. Ya. Tapi biasanya ini banyak penyakit ini pada ibu-ibu. Ya. Ada Pak, banyak pada ibu-ibu. Ibu-ibu itu kan memang banyak sekali aksesorisnya. Banyak sekali aksesorisnya. Makanya kalau kaum ibu-ibu cara berpakaiannya tidak dituntut oleh syar'i, maka banyak habis uang harta untuk memenuhi kebutuhan ibu-ibu. Coba bayangkan Khofiddin, kalau dia kepingin pakai jilbab merah, tentu otomatis bajunya merah, tali pinggangnya merah, kemudian sepatunya merah, tali apa lagi, kaos kakinya merah, kemudian apanya lagi merah, jilbabnya merah, pahit-pahitnya merah, semua merah supaya matching katanya. Nah, itu Khofiddin. Jadi dia harus satu set. Makanya yang paling banyak baju itu kaum ibu-ibu. Itu dia, tengok, ih bagus sekali ya kapstannya, udah, kapstan. Bagus sekali payet-payetnya, begitu. Jadi, makanya emak-emak ini telekungnya aja macam-macam. Macam-macam bentuknya. Dari mulai putih, ada yang bordir, ada yang sekarang batik-batik, ada yang bisa dilipat langsung sajadah. Ya. Macam-macam ikhwatiddin. Jadi pantang ada, ih kok bagus sekali, langsung beli. Itu dia. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, karena wanita itu memang suka dengan hias, makanya Islam tidak melarang mereka berhias, tapi mereka dikendalikan, dibatasi dalam berhias. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, tidak boleh kita menggunakan harta berlebihan, ya, berlebihan. Itu dikatakan israf. Menggunakan harta untuk satu hal yang ada manfaatnya tapi berlebihan. Itu beli mobil misalnya, mobil yang apa? Kota Medan beli mobil Ferrari misalnya yang 10 juta 10 miliar 800 juta. Sementara bolong-bolong masih banyak banjir. Untuk apa? Ya. Untuk apa ya Khabiddin? Kebanyakan. Cukuplah. Ya kalaupun yang Fortuner dah lumayan lah itu kan, lumayan kali lah. Tapi kalau yang harus pakai mahal-mahal miliaran itu apa? Maksudnya apa? Itu ikhwatiddin. Jadi tidak perlu. Itu termasuk israf. Ya termasuk israf. Demikian. Apalagi misalnya, ya itulah dikurang contohnya. Kemudian Allah mengatakan wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian berbuat mubadzir. Apa beda mubadzir dengan israf? Kalau israf, ikhwatiddin, ya. Kalau israf itu sebagaimana yang kita katakan tadi, menggunakan harta tapi berlebihan. Melebihi. Antum pergi ke warung ayam penyet. Ya. Pak pesan satu unit ayam penyet. Dari mulai dada, paha, dua lengkap. Begitu kan? Nanti lengkap dengan minta lagi tumis kangkung, cah kangkungnya. Kemudian ini segala tempe segala macam. Sudah banyak depan antum. Nanti makannya sedikit. Berlebihan. Ini katakan israf. Iya, makan tentu suatu hal yang dibutuhkan, tapi ketika dia berlebihan, ikhwatiddin, ya, berlebihan, maka itu tidak dibenarkan. Atau antum pergi ke sebuah restoran yang luar biasa mahalnya, ya. Luar biasa mahalnya. Kerupuk satu berapa? Kerupuk satu 10 dolar misalnya. Untuk apa beli kerupuk seperti itu? Dari rumah saja bawa. Tapi itu di saat kita berada di dekat apa namanya? Teman-teman yang memang teman-teman elit kan nggak mungkin. Yuk kita makan. Mau beli kerupuk jangan. Saya bawa kerupuk dari rumah kan nggak mungkin. Ya. Tapi itu mempertahankan gengsi. Itu ya, mempertahankan gengsi. Inilah tidak dibenarkan. Bukan nggak boleh silahkan. Tapi kalau dia memang keterlaluan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Adapun yang dikatakan mubazir yaitu menggunakan harta yang menyalahi syar'i. Ya, menyalahi syar'i. Fima la yang bagi, yang gak layak. Termasuk hal-hal yang diharamkan. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, Islam menyuruh kita untuk i'tidal dalam menggunakan harta. Tidak boros dan juga tidak pelit. Allah subhanahu wa ta'ala firman. Allah subhanahu wa ta'ala firman yaitu walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan apabila seorang yang berinfak menafkahkan lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak keterlaluan, wa lam yaqturu, dan juga tidak bakhil. Seperti dia menginfakkan memberi nafkah anak dan istrinya, misalnya istrinya satu, anaknya dua. Kemudian nafkahnya satu hari setengah juta misalnya. Dek, ini ada uang setengah juta setiap hari, abang usahakan. Tolong dihabiskan ini setengah juta setiap hari. Wah gitu. Jadi maaf, abang gak bisa terima baliknya. Ini israf. Dan juga jangan bakhil. Ya, dek, ini ada uang satu hari untuk nafkah kita. Ini 20 ribu. Tapi tolong isikan pulsa abang 10 ribu ya. Sisa 10 ribu itu pakai makan ikan sepat aja gak cukup. Ikhwatiddin, ini namanya bakhil, gak dibenarkan. Jadi yang sedang-sedang, ikhwatiddin, yang sedang-sedang tentunya yang sesuai dengan kapasitas kita. Sedangnya kita ikhwan ada yang gajinya 3 juta sebulan. Sedangnya dia itu ya 2 juta, begitu kan 2 juta setengah. Ada yang sedangnya gajinya 10 juta, sedangnya itu yang 7 juta. Makanya ikhwan sebagaimana yang sering saya singgung, dunia ini bisa kita setel. Iya. Ketika gaji kita banyak, kita bisa makan rendang, makan yang sushi itu yang makan enggak yang ikan mentah itu. Ya. Iya, ikan mentah lebih mahal dibandingkan yang sudah digoreng. Tapi karena namanya sushi, jadi itu. Ya pernah masuk ke restoran, namanya aneh-aneh. Tea Titan, apa ini? Rupanya teh tarik. Jadi mahal dia. Masya Allah. Ada pernah juga beli dengan anak-anak es krim. Jadi es krim banana food fresh tak apalah begitu. Apa ini namanya? Dia, rupanya es krim pak. Es krim di atasnya taruh apa namanya? Taruh pisang lilin itu loh. Tapi ada coklatnya. Jadi namanya es krim banana forest apalagi begitu. Jadi mahal gara-gara pakai bahasa Inggris. Itu khofidin rahimanallah wa iyyakum. Tapi karena kita itu sok-sok gengsi, namanya nama Inggris-Inggris semua. Itu khofidin. Jadi enggak usahlah, udah enggak apa-apa, yang penting apa namanya? Yang sederhana saja. Kalau memang kita sanggup, silahkan beli yang mahal. Kalau enggak sanggup, ya sesuai dengan kesanggupan. Ya. Disesuaikan dengan kesanggupan kita. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Enggak bisa kita rumah, misalnya mobil. Kita enggak bisa beli yang setengah miliar, beli yang 300 juta, enggak bisa 300 juta, yang 100 juta, enggak bisa yang 50 juta. Enggak bisa 50 juta, udah sepeda motor. Nah, sepeda motor yang mahal dari yang mungkin yang hanya 2 juta setengah, kan ada yang second-second, yang Honda Grand itu. Yang genting. Ya kan ada genting itu Grand itu. Demikian, yang penting kan dia transport bisa dengan mudah menyampaikan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, enggak jalan. Enggak bisa ya naik sepeda. Enggak bisa jalan kaki sehat alhamdulillah, keringatan anti kolesterol. Ya, semuanya ada hikmah, itu dunia mudah ikhwatiddin. Makanya demikiannya dari yang kecil dan sampai yang besar. Yang tadinya gaji 400 ribu cukup, naik 1 juta cukup, naik 1 juta setengah cukup, 2 juta cukup, 3 juta cukup. Dia Pak, dia menyesuaikan dengan kebutuhan dia dan naiknya tingkat sosial dia di tengah-tengah masyarakat. Demikian ikhwatiddin. Jadi intinya silahkan, enggak ada masalah. Tapi jangan pelit. Jangan pelit terhadap keluarga dan juga jangan terlalu memberikan mereka kemewahan. Dan juga jangan sampai terhadap keluarga apa namanya? Terlalu berhitung tapi dengan teman, Masya Allah. Traktir kawan, di mana, kemana mau pergi, ayo kita pergi makan ke Holiko misalnya. Makan satu aja 100 ribu. Dengan anak istri, ayo kita makan, ayo anak-anak makan kita. Makan apa saja tapi jangan lebih dari 10 ribu. Kan kurang ajar namanya. Jadi ikhwatiddin, sementara kan mereka lebih berhak untuk itu semua. Makanya, alladzina anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka apabila berinfak, menafkahkan, lam yusrifu, tidak foya-foya, tidak mewah-mewah. Walam yaqturu dan juga tidak bakhil. Kemudian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, jadi itulah yang disebut dengan idha'atil mal, tidak menyia-nyiakan harta, artinya kita bersikap adil, bersikap pertengahan. Ya, bersikap pertengahan. Kemudian wa angkil wa qol dan juga dari katanya. Ikhwatiddin perhatikan, apalagi dalam dunia media sosial yang luar biasa sekarang, ya, banyak tukang goreng sekarang dalam media sosial sehingga perkara itu biasa-biasa saja menjadi luar biasa, ya. Banyak orang-orang yang memang cyber yang mereka sikap mereka untuk mengkobarkan, artinya sesuatu yang kecil dikobar-kobarkan menjadi besar, atau mengkuburkan sesuatu yang besar bagaimana supaya dikuburkan, ya. Itu media sosial punya kerja ikhwatiddin. Dah, bisa memutarbalikkan berita. Makanya jangan diambil 100% dari media sosial. Jangan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddits bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu pendusta kalau dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Loh, kami kan enggak menyampaikan ustaz, tapi men-share. Ikhwatiddin, tulisan itu merupakan lambang bunyi bahasa. Ketika kita menulis, sama hukumnya seperti kita sedang bicara. Seperti lambang begini, lambang A begitu segitiga kan? Itu kan bunyinya A. Kemudian yang ada perutnya dua, kita bunyikan dengan bunyi B. Makanya tulisan itu merupakan lambang bunyi bahasa. Ketika kita menulis, berarti kita sedang berbicara. Ya, berarti kita sedang berbicara. Makanya ketika kita dapat berita, misalnya kita dapat satu artikel bagus sampai ke WA kita. Wih, bagus nih sepertinya. Tanpa dilihat siapa penulisnya, mana dasarnya, langsung dibagikan ke yang lain. Ini termasuk ikhwatiddin dilarang dalam syariat. Kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta kalau dia menceritakan setiap apa yang dia dengar. Makanya para ulama kita mengatakan fa idza sami'ta faqammish wa idza haddatsa fafattish. Kalau kamu dengar silakan kumpulkan. Tapi di saat kamu mau menyampaikan, fafattish, teliti terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka teliti terlebih dahulu. Ya, berapa banyak ikhwatiddin kita sebarkan berita-berita yang enggak jelas. Ya, yang enggak jelas. Yang penting anti PKI. Itu dia. Pokoknya ada yang anti PKI langsung set. Yang penting anti Syiah. Entah iya atau enggak itu perbuatan orang Syiah. Ada yang jatuh ke paret. Ini jangan-jangan jebakan orang Syiah. Ada lagi lebih parah lagi ikhwatiddin. Segala sesuatu tuduhannya ke jin. Jin itu kan untuk diruqyah. Biasanya orang kesurupan diruqyah. Sekarang enggak lagi seperti itu. Dijual sebidang tanah, enggak laku-laku sudah setengah tahun, diruqyah gara-gara jin enggak laku. Udah. Ada seorang istri yang melawan dengan suaminya, ini jin juga kena tuduh. Sekarang jin kena tuduh terus, ikhwatiddin. Iya. Itu dia. Jadi sekarang ikhwatiddin, kita sudah tuduh-tuduhan dengan jin. Mungkin jin itu kurang ajar manusia ini. Kita aja kena tuduh. Memang dia enggak bisa mendidik istrinya, kata kita juga yang sebabnya. Si suami tiba-tiba enggak cinta dengan istrinya. Udah, kena tuduh itu jin. Ini jin ini sepertinya ini. Demikian ikhwatiddin. Kenapa? Kebanyakan membaca media sosial enggak jelas dari mana arah dan juntrungannya, enggak jelas dari mana asal usulnya. Makanya ikhwatiddin, enggak boleh kita sembarangan menyebarkan berita. Kalau enggak jelas. Ya, kalau enggak jelas, kadang-kadang karena cocok dengan kita langsung share begitu. Apalagi terkait dengan masalah pembicaraan syariat. Kalau kita enggak tahu, kan banyak itu ikhwatiddin. Apa namanya? Artikel-artikel yang enggak disebutkan, ini dasar dari mana? Dari hadis apa? Enggak disebutkan. Karena dia apa namanya? Cocok dengan kita, akhirnya kita share ke yang lain. Atau kisah yang punya ibroh, ada ibrohnya. Ya kan? Kisah yang ada ibrohnya. Memang kisahnya sedih. Tapi ini kisah nyata apa tidak? Demikian. Akhirnya kita juga share. Ya enggak boleh, ikhwatiddin. Ya. Karena kisah itu kisah enggak jelas dari mana asal usulnya. Oleh karena itu ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ya, kita dilarang angkila wa qol, dilarang katanya. Kalau kita enggak tahu jelas bagaimana duduk permasalahannya, maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau hendaklah dia diam. Itu ikhwatiddin. Ya. Diam itu emas, ikhwatiddin. Berbicara itu perak. Kenapa? Karena kalau kita bicara itu pasti salah. Pasti akan semakin banyak kita bicara, pasti akan semakin banyak salahnya. Jadi mohon pada antum sekalian, terutama yang para pegiat-pegiat apa namanya dumai dunia maya, supaya berhati-hati dalam memahami berita, ya, membaca berita, jangan sembarangan menyebarkan berita. Jangan sampai kita membuat runyam negara kita ini gara-gara berita-berita yang tidak jelas. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Terakhir, di sini kan Imam Bukhari menyebutkan bab uququl walidain. Kemudian hadis ini bab durhaka kepada orang tua. Hadis ini menyebutkan larangan, yaitu pertama apa tadi? Apa tadi pertama larangannya? Banyak bertanya. Yang kedua, poya-poya. Iya, dilarang menyanyiakan harta. Yang ketiga, iya, katanya. Padahal bab ini bab durhaka kepada orang tua. Enggak ada disebutkan. Babnya bab durhaka kepada orang tua. Tapi hadisnya hadis ini. Hanya tiga, enggak ada disebutkan. Enggak ada terkait sama sekali dengan durhaka kepada orang tua. Ini bagaimana? Nah, perlu antum ketahui, Imam Al-Bukhari, salah satu fikih beliau, beliau menyebutkan yang seperti ini supaya apa? Supaya sebagai thalabul ilmi bertanya-tanya, kenapa Imam Bukhari masukkan hadis ini di bawah bab durhaka kepada orang tua? Padahal enggak ada sedikit pun yang disinggung masalah durhaka kepada orang tua. Supaya apa? Memancing. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Dan memang ikhwatiddin, dalam hadis ini, dalam sanad ini tidak ada. Tapi ternyata di sanad yang lain itu ada empat, yaitu uququl walidain. Yaitu durhaka kepada orang tua. Jadi dalam sanad yang lain ikhwatiddin, yaitu dari sanad Husaim dari Abdul Malik, Husaim dari Abdul Malik dari Al-Mughirah, dan juga dari Abi Awanah dari Abdul Malik dan Mughirah, menyebutkan fihi ziyadah, ada tambahan yang keempat, yaitu uququl walidain. Itu ikhwatiddin. Jadi yang di sini Imam Bukhari mencantumkan yang tidak ada uququl walidain. Kenapa? Supaya para thalabul ilmi mencari lagi hadis ini. Ini kok sanadnya kok enggak ada, apa namanya? Tidak ada yang terkait dengan uququl walidain durhaka. Cari, ternyata di sanad yang lain ada menyebutkan yang keempat. Sehingga seorang thalabul ilmi itu memperbanyak perbandaharaan belajar sanad hadis. Itu ikhwatiddin, ya. Itulah fikih Imam Al-Bukhari rahimahullah. Jadi ketika antum baca hadis ini di buku nanti enggak ada uququl walidain, tapi dalam sanad yang lain, dalam jalur yang lain ada yang empat, yaitu uququl walidain. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Silakan jika ada yang bertanya. Fadhol. Bagaimana ijab kabul yang dilakukan Rasulullah? Soalnya kan di Indonesia kita melakukan dengan bahasa Indonesia, Ustaz, sementara Rasulullah ikhwatiddin, ijab kabul itu merupakan apa namanya? Satu ucapan dia memberikan dan diterima, itu aja. Ya, dengan versi masing-masing. Kalau kita kan akadnya aku nikahkan anak saya begini-begini dengan mahar. Gitu kan? Kemudian aku terima nikah anak bapak sekian-sekian dan seterusnya. Itulah ijab kabul kita. Tapi kalau di Arab sana ikhwatiddin enggak seperti itu. Bagaimana caranya? Kalau di sana, "Pak, nikahkan saya dengan anak bapak." Jadi mempelai laki-laki dulu. Kemudian barulah si wali, "Aku nikahkan anakku gini-gini-gini, kemudian aku terima nikahnya." Itu ikhwatiddin. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan begini, "Aku nikahkan anakku denganmu dengan mahar sekian." "Ku terima, Pak." Udah selesai. Kita aja yang banyak sekali cingkuneknya. Harus satu napas. "Aku terima nikah anak bapak dengan mahar sekian." Kadang-kadang dengan mahar gak bisa. Harus pakai kata penyambungnya pun gak boleh salah. Kalau dia katakan, misalnya anaknya di sebelah, "Aku nikahkan anakku ini dengan kamu. Ku terima, Pak." Selesai udah. Ya. Ini kadang-kadang yang di sekitar kita, "Sah-sah, enggak." Akhirnya diulang lagi. Begitu. Sampai-sampai yang walinya itu bisa, apa namanya, enggak sanggup mengucapkan, "Aku nikah, aku nikah, aku nikah." Saking dipersulit. Ya, saking dipersulit. Kalau apa, aku baca aja, "Aku nikahkan anakku dengan kamu." Dah, selesai. Nanti salah, anak bapak kan banyak. Kan tahu nih orangnya ini. Kan tak jelas orangnya. Kan tidak harus namanya sama itu, maharnya enggak masalah ikhwatiddin, ya. Enggak masalah. Jadi itu sebenarnya ijab kabul tinggal teknis, yang artinya dinikahkan dan diterima nikahnya, itu saja dengan bahasa sendiri-sendiri. Tidak harus pakai bahasa Arab, ya. Tidak harus pakai bahasa Arab. Kalau kami pakai bahasa Arab gimana, Ustaz? Keren enggak? Ya keren sih keren, tapi sama saja, enggak ada afdholiyahnya. lebih afdol pakai bahasa Arab kalau enggak daripada pakai bahasa Padang, enggak. Sama aja. Yang penting dipahami, antum pakai bahasa Arab. Angkah tuka. Kata mempelai lakinya, "Ah, kece, Mbak." Gimana? Apa enggak paham dia? Untuk apa? Udah bahasanya sadin masing-masing aja. Yang penting dipahami. Bagaimana hukumnya akhwat menyembunyikan status pernikahan di perusahaan tempat bekerja karena perusahaan tersebut mensyaratkan hal tersebut belum waktunya? Ya enggak boleh khafiddin. Al muslimu ala syurutihim. Seorang muslim sesuai dengan syaratnya. Jadi kalau kami hanya bisa menerima pemuda-pemuda dan pemudi yang belum berkeluarga, ya enggak boleh antum langgar itu. Kalau antum serahasiakan berarti antum sedang mengkhianati perusahaan, enggak boleh. Berarti antum tidak memenuhi syarat. Ya silakan mundur, cari perusahaan yang bisa menerima antum yang sudah berkeluarga. Apa hukumnya cincin dalam proses menuju pernikahan tetapi bukan mahar? Ikhwafiddin, tukar-tukar cincin itu kan sebenarnya bukan dari Islam juga dan bukan orang Indonesia juga. Tukar cincin itu kan semuanya dari barat sana. Iya kan? Dari barat sana. Ketika itu di sebagai tanda ikatan, ya kan, ikat walaupun setengah terikat, nggak terikat kali dia. Kemudian nanti si laki-laki memakaikan cincin ke perempuannya, perempuan memakaikan cincin ke laki-lakinya. Demikian ikhwatiddin. Ya jelas ini nggak dibolehkan, tapi nggak kosat pakai masing-masing, ya pakai masing-masing. Ya kalau sekedar hadiah, nggak ada masalah. Tapi ingat itu belum resmi. Ya ingat itu belum resmi. Karena ikhwatiddin, masalah di masyarakat kita kalau sudah tukar cincin itu seperti sudah 3/4 resmi sudah. Dan kalau dia pergi berdua dibolehkan sudah. Ya. Dibolehkan sudah. Maka di masyarakat kita kalau ada akhwat-akhwat kita yang sudah cocok misalnya tinggal hari pernikahan, mereka mau mengurus mungkin di kuanya, udah pergi aja berdua. Disuruh pergi berdua sama orang tuanya. Oh gak boleh lah, gak maruf. Anak kan udah mau calon aja, begitu. Gak paham mereka. Padahal masih calon. Calon itu kan bukan istri. Calon itu bisa putus. Demikian ikhwatiddin. Jadi permasalahannya kalau sudah pecincin seperti ini ikhwatiddin, sering orang itu kebablasan. Akhirnya apa ikhwatiddin? Terjadilah hubungan intim. Padahal belum resmi. Dan itu sudah dianggap maklum oleh sang keluarga. Makanya ikhwatiddin tidak dibolehkan, ya. Beda halnya ikhwatiddin, ini lebih parah ketimbang orang yang belum tukar cincin. Kenapa? Yang belum tukar cincin itu keluarga mewanti-wanti, jangan, kamu tuh masih gadis, kamu itu harus jaga-jaga diri. Kalau sudah tukar cincin itu keluarga malah dorong-dorong. Udah pergi aja berdua, kenapa kau harus kawan-kawani? Pergi aja, kenapa kau harus adikmu ikut? Dua aja kenapa? Begitu. Diberi peluang untuk terjadi proses perzinahan. Itu ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Makanya ya, tidak ada seperti dalam Islam. Tapi kalau sekedar dia ini hadiah misalnya, enggak ada masalah sekedar hadiah. Masuk lagi ke situ. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan was-was ujub serta riya dalam melakukan ibadah? Ikhwatiddin, ketahuilah bahwasanya wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Jadi ketika kita beribadah, ketahuilah itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita bisa berbuat baik, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Allah yang memudahkan kita untuk bisa berbuat baik. Makanya ketika kita ujub, kenapa kok kita ujub? Toh Allah yang memberi kita kemudahan, bukan dikarenakan kehebatan kita. Kemudian kita riya, apa yang harus diriakan? Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Ya, itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Camkan itu baik-baik supaya bisa menghindari ujub dalam diri kita. Kalaupun ada ikhwatiddin muncul, namanya juga manusia, berusahalah untuk menghilangkannya. Apakah termasuk pertanyaan tidak penting jika bertanya tentang seseorang? Enggak jelas. Bagaimana tanggapan Ustadz seorang mertua mendustakan menantu agar memisahkan keduanya suami istri? Ikhwatiddin, dahulu ya orang tua, kalau orang tua sudah menyuruh anaknya untuk pisah, maka pisah mereka. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia berkunjung ke rumah anaknya Ismail, waktu itu Ismail tidak ada di rumah. Kemudian si istri menceritakan tentang keluh kesahnya. Lantas kata Nabi Ibrahim, nanti kalau datang Ismail katakan suruh dia tukar palang pintunya. Maksudnya tukar istrinya. Dihafiddin, artinya ceraikan. Jadi boleh. Tapi ingat, itu Nabi Ibrahim. Jangan antum posisikan diri antum seperti Ibrahim. Dia sangat paham mana yang benar dan mana yang salah. Kalau mertua, terkadang karena apa? Karena menantunya tidak bisa masak. Pisah sajalah. Masak menantu gak bisa masak. Selama ini hanya bisa masak Indomie. Dengan masak air, itu pun sering gosong. Ah, cerai kan? Khabir, ini gak alasan. Masak itu bisa dididik seorang istri, supaya bisa masak. Jadi, kalau alasannya syar'i silahkan terima. Tapi kalau enggak, jangan. Ya, jangan. Seorang anak pun, ikhwatiddin, misalnya seorang ibu dia punya anak, ya anaknya ini laki-laki, nggak suka si ibu nggak suka dengan pilihan anaknya misalnya, ya. Tapi akhirnya terima juga. Kemudian diteror anaknya, menantunya. Maka si suami harus pandai-pandai menimbang antara ibu dan istrinya, ya. Harus pandai-pandai menimbang antara ibu dan istrinya. Harus pandai mendamaikan antara ibu dan istrinya. Itu ikhwatiddin. Dan juga tidak cenderung kepada permintaan ibu yang cenderungnya agar si anak menceraikan sang istri tanpa alasan yang benar. Jadi kalau alasan yang syar'i, seorang anak jangan terima alasan si ibu untuk menyuruh menceraikannya. Apakah hadis ini sahih, yaitu larangan minta diruqyah dan larangan memberi jasa untuk meruqyah seorang karena efek bisa menghilangkan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab? Ikhwatiddin, enggak dilarang. Hanya saja Rasulullah mengatakan 70 ribu orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Di antaranya la yastarqun wa la yaqtawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak minta ruqyah, tidak menggunakan penyakit pengobatan kei. Kei itu besi panas dilekatkan ke badan dan mereka bertawakal kepada Allah. Bukan berarti enggak boleh, tapi sebaiknya enggak minta ruqyah. Sebaiknya kita meruqyah diri kita sendiri. Boleh tidak kita memberikan makan yang tidak termanfaatkan dari suatu acara ke panti asuhan anak yatim, sementara kita tidak bisa memperkirakan kehadiran tamu, takut? Ya, ikhwatiddin, enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Kalau berlebih, ya, kan perhitungan atas lah kita buat, estimasi tak terduga, boleh, gak ada masalah. Yang gak boleh itu kalau dibuang. Yang gak boleh kalau dibuang. Antum kumpulannya lebih, misalnya diperkirakan antum beli nasi kotak misalnya 500 orang, ternyata yang datang cuma 50 orang, sisa berapa lagi? Hampir 50 kotak, ini bagaimana ini? Gak akan mungkin dimakan semua, muntah. Akhirnya apa? Udah kita kasih ke panti asuhan, ke tetangga, silahkan. Ya, silahkan, gak ada masalah. Karena makanannya masih bagus. Tapi jangan pula antum katakan, Pak, Bu, ini maaf, ini lebih sisa nasi kami. Daripada kami buang, mendingan kami kasih ke ibu bapak. Jangan begitu juga mukadimahnya. Ya. Apa namanya? Tidak boleh kita memberikan sesuatu, kemudian diikuti dengan menyakitkan hati. Itu gak dibolehkan. La tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza. Apa ayatnya? Lupa. Ustaz, kita tidak boleh memakan tulang talangkan. Kalau makan tulang rawannya boleh. Tulang. Oh, Ustaz, kita tidak boleh makan tulang kan? Itu dia. Kalau makan tulang rawannya boleh tidak? Siapa bilang antum enggak boleh makan tulang? Ya, boleh makan tulang. Kalau tulangnya lembut, bebek presto misalnya, antum bisa kunyah-kunyah tulangnya, silakan, gak ada masalah. Oh, tapi Ustaz, tulang kan untuk jin. Iya, walaupun antum sudah kunyah-kunyah itu tulang, tetap tulang dia. Antum baca bismillah, nanti jin itu akan mendapatkan daging yang tidak kalah banyak dari daging yang antum makan. Itu ikhwatiddin. Bukan enak kali itu. Kan ada tulang-tulangnya itu memang lembut dia. terutama kalau tulang-tulang ayam yang ujung-ujungnya itu enak dimut-mut. Itu dia. Jangan, aduh kasihan ini, jin ini. Tulang. Makan aja enggak apa-apa. Makan aja. Selama tulang itu lembut, sikat. Iya. Sisanya baru untuk jin. Panjangan. Para ikhwan akhwat, kalau buat pertanyaan jangan panjang-panjang. Apakah hukum melaksanakan sholat taubat nasuhah setiap hari? Ikhwafiddin, sholat taubat itu ada, tapi bukan setiap hari. Ketika kita bertaubat dalam melakukan satu buat maksiat, memang taubat nasuhah, disitulah kita melakukan sholat taubat. Kan taubat itu kan setiap hari. Istighfar ya setiap hari, tapi yang namanya taubat nasuhah kan itu untuk dosa-dosa yang memang khusus dia. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara membersihkan diri kita dari hasil riba yang sudah masuk ke dalam diri kita? Banyak-banyak istighfar, ya. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimu wa la tudlamun. Kalau kalian taubat ya sudah, ambil pokok-pokok uang kalian, tidak terzalimi dan tidak menzalimi. Tidak terzalimi artinya uang kalian enggak kurang, tidak menzalimi juga tidak mengambil ribanya. Jadi ambillah pokoknya, sudah yang sudah dermakan ya sudah, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi lagi. Insyaallah Allah akan ampuni. Ustaz, saya baru menjual rumah pribadi saya, apakah saya harus mengeluarkan zakat untuk itu dan bagaimana perhitungannya? Ikhwafiddin, menjual rumah ikhwafiddin itu pada dasarnya tidak ada zakatnya. Tapi kalau antum memang jual beli rumah, ada zakatnya. Ada zakatnya. Misalnya antum jual beli rumah. Bagaimana hitungannya? Pertama antum hitung, apakah sudah sampai nisab apa tidak? Misalnya nih, antum, anggaplah antum bukan jual beli rumah. Antum baru jual rumah warisan. Jual rumah warisan sekitar 100 juta. Berarti sudah sampai nisab. Ya, sudah sampai nisab. Karena nisabnya 85 gram emas, sekitar 42 juta setengah. Apabila 1 gram emas 24 karat itu 500 ribu. Baik, berarti 100 juta sudah sampai nisab. Antum menjualnya tanggal 1 Muharram. Kapan antum keluarkan? Nanti setahun kemudian, 1 Muharram tahun depan. Ketika 1 Muharram tahun depan, ternyata setelah antum jual rumah, beli rumah yang lain. Antum jual rumah 100 juta. Beli rumah 150 juta. Utang 50 juta, ya sudah enggak ada zakat lagi. Karena hitungannya tahun depan. Itu dia. Tapi kalau antum misalnya jual rumah 100 juta. Tahun depan antum masih pegang duit ini. Masih pegang duit. Belum dibelikan lagi rumah. Maka keluarkan berapa uang rumah antum yang masih dipegang berupa duit ditambah dengan uang kontan antum semua dengan emas-emasnya total semua berapa, keluarkan 2,5%. Tapi misalnya duit yang 100 juta tahun depan ternyata ada kebutuhan beli kendaraan, kebutuhan anak kuliah, ternyata tinggallah 50 juta, berarti 2,5% dari 50 juta. Jadi bukan waktu kita memegang duit, enggak. Ingat, ketika sampai nisab, maka hitungannya dikeluarkan setahun yang akan datang. Itu kalau antum bukan jual beli rumah. Tapi kalau antum jual beli rumah, ikhwafiddin, hitung semua rumah-rumah yang antum miliki yang akan dijual. Asetnya berapa yang akan dijual? Ya ada 10 pintu rumah, masing-masing harganya 500 juta. Udah, kalikan. 500 juta kali 10, berapa? Hah? 5 miliar. Sudah? Berapa uang kontan antum? Itu dihitung semua. Hitung semua. 1 tahun ke depan baru dikeluarkan. Jadi rumah itu karena dia diperjualbelikan, dihitung semua. Tapi kalau misalnya 5 miliar itu apa namanya nilai rumah. Tapi antum punya rumah yang antum tempati 10 miliar. Rumah yang antum tempati tidak dizakati. Antum punya Ferrari 3. Anak antum 1 pakai, nenek antum 1 pakai. Iya. Itu enggak dihitung. Kenapa? Karena kendaraan tidak termasuk zakati. Tapi kalau antum jual beli, jadilah dia dihitung. Kenapa? Dia menjadi zakat perdagangan. Apakah wanita yang dulunya pernah nakal masih boleh berharap laki-laki soleh? Kalau dia pernah nakal, dulu nakal sekali, sekarang nakal sikit, ya jangan. Taubat ikhwafiddin. Wanita yang taubat. Allah menyebutkan at-tayyibuna lit-tayyibina wat-tayyibatu at-tayyibun at-tayyibin wa at-tayyibin at-tayyibat. Sesungguhnya laki-laki yang baik itu untuk wanita-wanita yang baik, dan wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Allah juga menyebutkan az-zaniyatu liz-zani, dan wanita yang berzina itu untuk laki-laki yang penzina. Sudah. Tapi Khofiddin, penzina ini kan di saat dia memang penzina, di saat dia sudah bertaubat, di saat dia sudah bertaubat dari dosanya tersebut, maka dia boleh berharap laki-laki yang solehah, laki-laki yang solehah, LGBT jadinya. Jangan ya, jangan para akhwat mengharapkan laki-laki yang solehah. Dia boleh mengharapkan laki-laki yang soleh, boleh ya, untuk membimbing dia supaya jangan lagi terjerumus ke lembah hitam yang sebelumnya. Boleh, berharaplah. Bagaimana hukum mendengarkan ceramah di medsos yang ada musiknya? Ikhwatiddin, ceramah yang ada musik itu kan orang Kristen awalnya. Iya kan? Pendeta. Ketika dia membacakan, dan berlarilah kamu, dan berlarilah kamu. Kan begitu, Ikhwatiddin. Iya kan? Ada musiknya. Sekarang, Allah musta'an, para ustaz juga pakai iringan musik. Padahal yang namanya ceramah iringan musik itu hanya orang-orang Kristen. Tapi sekarang ditiru oleh para ustadz-ustadz kita. Bahkan pakaiannya juga mirip dengan pakaian pendeta. Pakai jas, pakai dasi. Hanya di sini dia innalhamdalillah. Itu bedanya. Gak dibolehkan ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ya, gak dibolehkan. Tapi ustadz semakin menyentuh. Ikhwatiddin, untuk apa menyentuh kalau melanggar syariat? Contoh, ada seorang ahli bid'ah pada zaman Imam Ahmad, itu kalau dia ceramah ikhwatiddin, itu menangis semua orang mendengarkannya. Sampai pada suatu hari Imam Ahmad, dia sengaja mendengar ceramah orang ini di balai tabir. Ternyata temannya murid Imam Ahmad mendapati Imam Ahmad menangis. Imam Ahmad juga terpengaruh, juga terbawa dengan ceramah, menangis Imam Ahmad. Apa katanya? Dia memang pintar, tapi dia ahlul bid'ah. Begitu ikhwatiddin. Jadi yang terpenting itu ikhwatiddin, benarnya. Yang penting benarnya, bukan berpengaruhnya. Kalau antum baca hadis, yang penting benarnya, ya, bukan perasaannya. Karena yang dikatakan benar itu yang maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikit lagi lah ya. Jam berapa maghrib? Ini semua insyaallah puasa ya. Sambil mendengar nih. Hadiah satu pertanyaan yang bisa menjawab 100.000. Total 500.000 untuk satu penjawab. Iya. Satu orang 100.000 yang bisa menjawab pertanyaan saya, dan ini untuk 5 orang, dan umroh bagi yang bayar. Iya, masya Allah. Baik. Ini ikhwan akhwat ya. Berarti walaita dzakaru kal unsa, gak sama laki-laki dengan perempuan. Tetap laki-laki dapat jatah lebih banyak. Jadi laki-laki dapat 4, perempuan dapat 1 aja. Setuju akhwat ya? Rasulullah katakan as-sukutu alamatur ridha. Kalau wanita itu diam, tandanya rela dia. Itu dia. Makanya kalau ada anak gadis tanya, "Ma, mau nak dengan dia?" Kalau si gadisnya mengatakan diam aja, berarti dia mau. Itu dia. Ibnu Hazm mengatakan kalau dia diam berarti sah, tapi kalau dia katakan, pas sekali pak, mantap tuh, berarti gak boleh katanya. Kata Ibnu Hazm, tapi ini pendapat yang salah. Taib. 5 menit lagi. Taib, Ikhwatiddin. Ini untuk hadiah 100.000, berarti 3 laki-laki, 2 perempuan. Taib, saya minta, 1 orang tunjuk tangan dulu. Cepat. Ya, 1. Tegak. 100.000 nih, harus tegak. Ya, gak usah lemas tututnya. Sebutkan yang dimaksud beberapa makna dari banyak bertanya yang tidak dibolehkan dalam syariat. Ada 3. Sebutkan. Mana 100.000? biar semangat. Sebutkan makna daripada larangan banyak bertanya, tiga. Larangan dalam bertanya. Iya. Iya. Ketika dia bertanya. Iya. Untuk mungkin orang atau menyindir. Iya. Yang pertama, baru yang kedua, ketika dia bertanya, misalnya pertanyaannya itu kayak. Yang tidak penting. Iya, bertanyanya yang tak penting. Ya, terus. Yang tidak sesuai dengan syariat. Iya. Kedua, yang ketiga, ketika dia bertanya, ketika dia bertanya misalnya, tapi menyakitkan. Bertanya tapi dia menyakitkan orang. Sudah tadi nomor satu itu, Bang. Kok betul tuh? Ayo. Allah tak apalah, masya Allah. Ya, nggak mau untuk saya. Ya. Jazakallah khairan. Satu lagi, yuk, naik. Yang sana, ujung, daerah sana, yuk, naik satu orang. Ayo, satu orang naik. Ya Allah, sini, yuk. Gak ada. Ini kalau nggak ada yang menjawab untuk saya. Ayo, satu orang. Mau sana kok. Ayo, satu orang. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, ya Allah. Ayo, mau adzan ini. Bacul. Yuk sini. Ya, naik. Coba sebutkan makna daripada qil wa qal. Maksudnya qila wa qal. Jelaskan apa yang dikatakan qila wa qal ini. Gak usah pakai innalhamdulillah. Langsung aja. Yuk. Tadi kan disebutkan dilarang an qila wa qal katanya-katanya. Coba jelaskan gimana. Siapa bisa aja cepat. Yuk, ujung. Ya. Ya, terus. Iya, fadol. Antum datang ke depan. Yuk, nomor 3. Tempat tujuh tangan bisa pilih. Mana yang agak ganteng sikit gitu kan. Gak ada yang ganteng. Coba itu. Yuk. Iya. Naik. Iya dong. Bukan itu yang hijau. Yang hijau. Ya. Pertanyaannya apa ya? Sebutkan yang dimaksud dengan israf. Tadi kan ada israf, ada badir. Ya. Ya. Ya. Ya. Terus badir. Ah udahlah, kasih aja lah dah. Tinggal dua untuk akhwat. Akhwat gimana cara jawabnya ini? Akhwat gimana jawabnya? Hah? Apa? Udah mau azan, jadi gak jadi ini. Hah? Iya, udah mau azan, jadi gak jadi COVID-din. Jadi afwan akhwat, karena sudah waktu gak cukup, jadi ini ditarik lagi oleh panitia. Demikian COVID-din, rahimallahu wa iyyakum. Ini gimana teknisnya? Ya demikian, aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum. Bersalam muslimin, innahu wal ghafur.